Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran durusul lughah jilid yang ketiga. Dan masuk sekarang latihan yang ketiga, ta'ammal ma yali. Yang kalau cetakannya sama, halaman 32 dari durusul lughah jilid yang ketiga. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Jalasa talibu, huna talib fa'il. Al-fa'ilu yataqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Yang pertama, jalasa talib, ada jumlah pelajar itu duduk. Huna talib, talib di sini di'irab sebagai fa'il. Wal fa'il yataqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Dan fa'il yataqaddamahu didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il mabni maf'ul yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Contoh yang kedua, su'ila talib. Contoh yang kedua, su'ila talib. Santri itu ditanya. Huna at-talib naibu fa'il. Di sini talib sebagai naib fa'il. Naibul fa'il yataqaddamahu fi'lun mabniun lil majhul. Naibul fa'il didahului dengan fi'il mabni lil majhul. Fi'il yang dibangun untuk majhul. Sesuatu yang tidak diketahui fa'ilnya. Jadi fi'il ada dua macam dalam bahasa Arab. Fi'il. Ada fi'il mabniun lil ma'lum. Nah, yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Fa'il atau pelakunya. Nah, disebutkan. Jalasa talib. Ada namanya fi'il lil mabniyun lil majhul. Nah, kalau ini yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, ini disebutkan pelakunya. Atau fa'il bahasa. Su'ila. Nah, su'ila at-talib. Nah, talib ini sebagai naibul fa'il. Jadi namanya fa'il. Nah, ini. Jalasa talib. Pelajar itu duduk. Kalau ini su'ila talib. Artinya sa'ala al-mudarris at-taliba. Nah, tapi fa'ilnya dibuang, tidak disebutkan. Kemudian jadilah at-talib. Rumusnya, kalau fi'il madi, wazannya fu'ila. Fi'il madi. Wazannya fu'ila. Fa'ala dirubah jadi fu'ila. Kalau fi'il mudhari, wajannya yuf'alu. Yaf'alu jadi yuf'alu. Nah, ini rumusnya. Namanya fi'il mabni lil majhul. Bisa kalau fi'il madi bentuknya fu'ila, kalau fi'il mudhari bentuknya yuf'alu. Nah, ini dirubah jadi ini fu'ila. Yaf'alu jadi yuf'alu. Doma awalnya dan fathah sebelum akhirnya. Doma awalnya dan kasrah sebelum akhirnya. Sehingga kalau doroba jadi yuduriba. Yaudribu jadi yudrobu. Nah, ini. Fi'il mabni lil majhul namanya. Nah, ini. Nah, contoh di sini, contoh-contoh di bawahnya fi'il madi lil majhul. Ibnil af'al atiyah lil majhul. Mabnikanlah fi'il-fi'il berikut ini menjadi fi'il mabni lil majhul. Lahir dan perhatikan annal fi'il al-madiyah al-mabniyah lil majhul. Dan perhatikan sesungguhnya fi'il mabni lil majhul yuksar ma qobla akhirih. Nah, rumusnya dikasrohkan sebelum akhirnya. Wa yudom kulla mutaharrikin. Dan didomahkan setiap yang berharokat sebelumnya. Dan didomahkan setiap yang berharokat sebelumnya. Ini huruf pertamanya. Didomah. Fu'ila. Nahu kataba artinya menulis. Untuk terjemahinya berubah. Kataba menulis. Nah, ketika wazan kutiba ditulis. Yang me jadi di. Ini menulis. Kataba. Ketika kutiba dalam terjemahan beda lagi, ditulis. Nah, ini. Kataba menulis. Jadi kutiba jadi ditulis. Nah, namanya fi'il mabni lil majhul. Untuk sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui fa'ilnya. Yang kemarin sudah disinggung, fa'il disembunyikan dengan beberapa alasan, ya Allah iman. Apa alasan disembunyikannya fa'il? Untuk apa? Meringkas. Ya, meringkas. Karena sesuatu yang sudah maklum. Sesuatu yang sudah ketahui. Khalaqallahu al-insana. Allah menciptakan manusia. Nah, tapi sudah makruf. Ya, sudah diketahui ya bahwa yang menciptakan manusia Allah. Maka untuk meringkas adalah dihilangkan lafzul jalal Allah. Kemudian khuliqal insanu. Alasan kedua, Abu Fauzan, apa di antara alasan kenapa fa'il dibuang? Selain untuk meringkas jumlah pada perkara yang sudah diketahui fa'ilnya. Untuk sesuatu yang tidak diketahui, suriqo almal, harta dicuri. Siapa pelakunya? Ya enggak tahu, kita enggak menuduh, maka dimansuriqa almal. Atau sesuatu yang ingin melindungi fa'ilnya dari berbagai macam bahaya. Untuk melindungi fa'ilnya supaya tidak terkena bahaya, disembunyikan. Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Dia tahu pelakunya adalah Khalid. Tapi khawatir nanti ada apa-apa dengan Khalid, sehingga disembunyikan. Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Nah, setiap fi'il majhul, ini berubah terjemahannya. Kalau doroba, memukul. Duriba, dipukul. Kataba me, kalau kataba depannya me, menulis. Kutiba ditulis. Sa'ala bertanya. Su'ila apa Yusuf? Ditanya gitu. Gampang. Jadi dalam terjemahan sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Demikian juga hamala membawa, humila dibawa. Nah, jadi terjemahannya berubah yang tadinya kata kerja aktif jadi kata kerja pasif depan diawali dengan di. Nah, ini penting dalam penerjemahan. Nah, sini sebutkan contoh-contoh fi'ilnya. Fi'il mabni lil ma'lum dirubah jadi fi'il madi lil majhul pada latihan nomor 4. Doroba jadi apa? Ya, Abu Wildan. Duriba. Kemudian sami'a jadi apa? Sumia. Doroba jadi duriba. Zabaha menjadi apa? Zubiha. Zabaha menyembelih. Jadi disembelih. Zubi. Bana. Di fi'il majhulnya apa? Domah awalnya kasr. Bunia. Bunia. Kemudian. Walada jadi. Wulida. Wajada. Jadi apa? Ya, al-Iman. Wajada. Wujida. Wajada mendapatkan. Nah, ketika wujida didapatkan. Walada melahirkan. Wulida dilahirkan. Bana membangun. Bunia dibangun. Syariba. Syariba. Ya, belajar. Syuriba. Syariba minum. Nah, kalau diminum, syuriba. Gosala. Ya. jadi apa? Fi'il madi majhulnya. Ghosala, ghusila. Nah, ghosala jadi ghusila. Ghosala ada mencuci, ghusila dicuci. Akhadha, ukhidha. Akhadha mengambil. Diambil jadi ukhidha. Hafidha, hufidho. Hafidho menghafal, dibikin majhul jadi hufidho. Sa'ala, Yusuf. Su'ila. Sa'ala bertanya. Ditanya jadi su'ila. Qoro'a. Nah, qoro'a ada membaca. Fi'il madi majhulnya jadi kuri'a. Nah, ini bentukan fi'il madi. Yang nomor 5, ibnil af'al atiyah lil majhul. Nah, sekarang fi'il-fi'il yang datang untuk majhul. Berarti fi'il mudorenya. Lahid annal fi'lal mudore al-mabniya lil majhul yudommu awaluhu wa yuftah qobla akhirihi. Nahu yaktubu yuktabu. Lahid, perhatikan. Sesungguhnya fi'il mudore al-mabni lil majhul, yang mabni lil majhul, yang tidak diketahui fa'ilnya, yudomu awaluhu. Nah, rumusnya didomahkan awalnya, wa yuftah ma qobla akhirih, dan difathahkan apa yang sebelum akhirnya. Yaktubu domah awalnya, domah awalnya. Kemudian fathah sebelum akhirnya, yuf'alu, wazannya yuf'alu. Yaktubu sedang menulis, yuktabu sedang ditulis. Mananya juga sama, cuma ada kalimat sedang atau akan. Yashrobu, ya Pak Herman. Yashrobu, yashrobu akan minum, yashrobu akan diminum. Ya'budu, ya Pak Haji. Didomahkan awalnya, fathah sebelum akhirnya. Yuk, yuk badu. Ya'budu, menyembah. Yuk badu, disembah. Yakta'u, yuqta'u. Yaqta'u memotong. Akan memotong. Yuqta'u akan dipotong. Yas'alu. Ya, silakan. Belajis. Yus'alu. Yas'alu, yus'alu. Yas'alu bertanya. Akan bertanya. Yus'alu akan ditanya. Yabni. Yabni. Jadi apa? Yabni. Yubna. Yabni jadi yubna. Yabni akan membangun. Yubna akan dibangun. Yakwi, yukwa. Yakwi menyetrika. Yukwa disetrika. Yadu'u, yud'a. Yadu'u berdoa. Yud'a didoai. Yafhamu, yufhamu. Nah, yafhamu, yufhamu. Nah, yufhamu. Yafhamu memahami. Yufhamu dipahami. Yakhluku, yukhlaku. Yakhluku, yukhlaku. Artinya menciptakan. Yakhluku. Kalau ha, pakai ha itu ada mencukur. Beda ya. Nah ini. Kalau yakhluk artinya ada menciptakan. Kholako. Ya, pakai ho. Tapi kalau pakai ha, yakhluku. Nah, ini adalah mencukur. Ini jangan sampai salah. Kalau pakai ho, kholako, yakhluku, menciptakan. Yang disebut dengan makhluk. Makhluk pakai ko. Tapi kalau makhluk pakai ha, ini adalah dicukur. Orang yang dicukur itu makhluk. Nah ini, makhluk. Kalau makhluk pakai ko, yang diciptakan. Kalau makhluk pakai ha, yang dicukur. Nah ini. Ini yakhluk pakai ko, artinya adalah menciptakan. Yakhluku, yukhlaku, diciptakan. Yashrohu, yushrohu. Yashrohu jadi yushrohu. Yashrohu menjelaskan. Yushrohu dijelaskan. Yakhudu, ya Lakiman. No, yakhudu. Yuk. Yuk khudu. Yak khudu jadi yuk khudu. Yalidu. Untuk yalidu itu ada wawnya. Yalidu jadi yuladu. Yalidu jadi yuladu. Karena dia fi'il misal yang udah lewat. Pada jalan sorof fi'il misal yang diawali dengan huruf illah. Wow. maka muncul yalidu jadi yuladu, yajidu jadi ya Abu Sayyidah yujadu, yazinu jadi apa belajar yazinu yuzanu. Nah ini insyaallah ini rumusnya, jangan lupa. Fa'ala jadi fu'ila, yaf'ulu jadi yuf'alu. Fa'ala jadi fu'ila, yaf'alu jadi yuf'alu. Dhammah awalnya kasrah sebelum akhirnya fi'il madi. Dhammah awalnya fathah sebelum akhirnya fi'il mudorenya. Coba sekarang yang enggak ada di sini, yang enggak ada di kitab. Misalnya ada kalimat hamala yahmilu. Nah, ya Azwar, hamala fi'il majhulnya apa? Dhammah awalnya kasrah sebelum akhirnya. Humila. Yahmilu fi'il mudhari majhulnya apa? Dhammah awal fathah sebelum akhir. Ya itu Azwar dulu. Yahmilu jadi yuhmalu. Nah, baru Abu Wildan. Udah gak sabar nih mau jawab Abu Wildan. Abu Wildan, coba kalimat Sa'ala fi'il madhi jadi apa nih? Sa'ala ini fi'il madi. Dhammah awalnya. Su'ila. Sa'ala di su'ila. Yas'alu. Dhammah awalnya fathah sebelum akhirnya. Yus'alu. Nah ini kaidahnya. Ada kalimat lagi misalkan. Ja'ala. Fi'il madinya apa? Ju'ila. Madi majhul. Ju'ila. Yaj'alu. Yuj'alu. Nah. Demikian juga misalkan ada kalimat lagi. Qara'a, ya Yusuf. Fi'il madhi majhulnya apa? Qara'a, quri'a. Yaqra'u. Yaqra'u. Yuqra'u. Nah, demikian juga misalnya ada kalimat lagi. Kalimat akala. Akala memakan, dibikin majhul, ukila, dimakan. Nah, sehingga hati-hati. Beda harokat, beda arti. Kalau akala zaidun to'am, zaid memakan makanan. Kalau ukila zaid, zaid yang dimakan. Nah, ini beda arti, beda harokat, beda arti. Akala itu ada memakan. Kalau ukila, dimakan. Kemudian, kalau ada kalimat doroba, ya benar Pak Haji. Duriba. Mudorenya. Yadribu yudrobu. Nah, akala tadi mudore yakulu jadi yukalu. Syariba syuriba. Mudorenya yusrobu. Syariba majhulnya syuriba. Yasrobu jadi syuriba. Yusrobu. Terakhir kalimat walada. Ya, apa sih? Wulida. Kemudian yalidu yu yuladu. Nah ini kalimat-kalimat yang disebutkan tentang fi'il madi, lil majhul dan fi'il madi, fi'il mudhari, lil majhul. Dan ternyata ada beberapa fi'il yang tidak bisa dibentuk seperti ini. Enggak semua fi'il bisa dibentuk dengan fi'il majhul. Fi'il apa diantaranya fi'il yang khusus enggak bisa dibentuk wazan ini? Yang mana? Abu Wazan. Fi'il naqis. Kana wa akwatuha. Nah, kana ini fi'il naqis. Yang sudah lewat juga dalam pembahasan ajrumiyah. Kana ada isimnya, ada khobarnya. Nah, dia namanya fi'il naqis. Gak bisa. Apa fi'il madi majhul dari kana? Ah, kuina. Gak bisa. Fi'il naqis. Yang ini fi'il yang gak punya fa'il. Namanya fi'il madi majhul yang ada fa'ilnya. Nah, ini kana gak ada fa'ilnya. Fi'il apa lagi? Yang gak bisa. Ya belajar sih. Fi'il ta'ajub, gak bisa. Fi'il ta'ajub itu kekaguman. Ma ahsana zaidan, alangkah baiknya zaid. Nah, ahsan fi'il ta'ajub, gak bisa dibikin majhul. Kemudian fi'il apa lagi? Siapa yang masih ingat? Ya. Apa? Fi'il yang tidak bisa dibikin madi majhul. Fi'il jamid, ya fi'il jamid itu seperti laisa jamid, nggak bisa berubah. Laisa nggak punya fi'il mudore, nggak punya fi'il amr, nikma, bisa, nah itu nggak bisa. Nomor 6, ta'ammalil amsilatal atiyah, perhatikan kalimat berikut ini. Sumabnil af'al fil jumalil lati taliha lil majhul. Nah, latihan terakhir. Perhatikan contoh-contoh berikut ini, kemudian mabnikanlah fi'il-fi'il pada jumlah yang setelahnya lil majhul. Jadi dirubah. Tadinya fi'il madi maklum, kemudian jadi fi'il madi majhul. Contoh nomor satu, fahimatul labu ad-darsa. Pelajar itu memahami pelajaran, dibuang sulapnya. Jadi fuhimat darsu. Fatahal bawabu albab. Bawab itu penjaga pintu ya. Security dan sebagainya, bawab. Penjaga pintu itu membuka pintu. Pintu gerbang. Futihal bab. Dibuang al-bawabnya jadi futihal bab. Saroko al-lisu as-sa'ah. Lis itu maling, pencuri. Lis pencuri itu mencuri jam. Nah, kemudian karena sa'ahnya mu'anas, jadi dikasih tata nih. Suriqot tis-sa'ah. Yaftahu tujaru dakakin al-an. Para pedagang membuka dakakin, jamak teridukan. Toko-toko sekarang. Maka karena dakakin jamak taksir, dibikin mu'anas. Tujarnya dibuang. Tuftahu dakakinul ana. Tuftahu dakakinul ana. Nah, sekarang masuk ke latihannya. Ba'da bina'i fi'il lil majhul yuhdaful fa'il. Wayahulul maf'ulu bih mahallah marfu'an wa yusamma naib fa'il. Setelah dibentuk fi'il mabni lil majhul, dihilangkan fa'ilnya, dan maf'ulu bih menempati. Yahul itu menempati mahallah tempatnya. Marfu dinamakan naib fa'il. Namanya naib fa'il. Nah, contoh sekarang satu persatu lagi. Nomor satu. Yasrohul mudarrisu ad-darsa marrotain. Guru tersebut menjelaskan pelajaran dua kali. Ya, bagaimana? Belajar. Yusrohu darsu marrotain. Dihilang mudarisnya. Dihilangkan. Ma tolabal yahudu al-masih. Ya. Al-masihu. Ma suliba al-masih. Tidak disalib al-masih. Ma suliba. Yaqra'u. Talibu ad-darsa bisautin alin. Ya, Abu Wildan. Yukra'u ad-darsu bisautin alin. Pelajaran itu dibaca dengan suara yang keras. Bisautin alin. Nomor 5. Ya'budun nasu al-awsana fi kasirin minal bilad. Yuk badun awsan mu'anas. Tuk badul awsan. Awsanu minal bilad. Disembah al-awsan itu sembah selain Allah. Berhala-berhala. Tuk badul awsanu. Berhala-berhala sembah selain Allah. Disembah fi kasiri minal bilad. Al-awsan sembah selain Allah. Bisa kuburan dan jenisnya. Dari sembahan selain Allah. Tu badul awsanu fi kasirin minal bilad. Nomor 5. Mana al mudiru at-tullaba al mutaakhirina minad dukhul. Ya, bagaimana Pak Herman? Mutaakhiruna. Minad dukhul. Nah, karena dia tulabnya jadi marfu, maka mutaakhirnya pun jadi marfu juga, dirubah. Muni'atul labu mutaakhiruna, berubah menjadi marfu karena dia sifat dari tulab. Tulabu mutaakhiruna, kalau tulaba mutaakhirina. Dalam keadaan tulabu marfu, maka sifatnya marfu juga, dirubah mutaakhiruna minad dukhul. Dilarang pelajar-pelajar yang terlambat untuk masuk. Lam yakhluqillah mislahum fil bilad. Ya, bagaimana Pak Haji? Lam yukhlaku misluhum. Lam yukhlak sukun ada lamnya. Lam yukhlak misluhum fil bilad. Tidak diciptakan semisal mereka di negeri tersebut. Tabnil hukumah masjidan jamilan fil fi hayyina. Tubna. Karena dia muzakar jadi yubna. Yubna. masjidun marfu. Naibul fa'il. Yubna masjidun, jamilnya ikutin masjid. Yubna masjidun jamilun, sifat. Yubna masjidun jamilun fi hayyina, dibangun masjid yang bagus di desa kami. Sabbar rajulu al-qahfa fil fanajin. Subba. Nah, atau kalau dia kohwanya muannas jadi dikasih tata nih. Subbatil qahwa fil fanajin. Al-qahwa itu kopi, subba itu dituangkan. Subbat karena dia muannas. Subbatil qahwa itu dituangkan kopi fil fanadi cangkir-cangkir, jamak dari pinjan. Pinjan jamaknya adalah fanajin, cangkir-cangkir, gelas-gelas. Ma'arafatul labu ismahu, ya, belajar lagi. Nah, ma'urifasmuhu. Lahir 10. La yajidun nasu as-samaka fis-suqi hadhil ayyam. Ya, mana Azwar? Tamaku. Hadhil ayyam. Nah, la yujad, tidak didapatkan. La yujad as-samak, ikan. Fis-suq, di pasar hadhil ayyam. Hari-hari ini lagi jarang. Nah, ini. Tapi alhamdulillah selesai beberapa latihan dari pelajaran Durusul Qodiyah 3. Insyaallah sisanya, karena ini banyak latihannya, sampai ada 25 latihan. Insyaallah sedikit-sedikit aja, yang penting paham dari pelajaran Durusul Qodiyah. Tapi mungkin sama sini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan menjadikan faedah bagi kita semua. Tayyib subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.